Matius pasal 4. Naupu itu, Yesus nikeni nosana gasan walata, nan tendem pakarikara babaina, alar pesoba magaunu seta. Risetu, patampulu eo patampulu mbengi, Yesus da ananggoni nuapa-nuapa. Naupu itu, naorompu umutaina. Padena ratamu magaunu seta, nampaka mosu ia, ante nanguri. Ane ikom pumpu ana nuala tala, pakauo batu-batu ei majadi roti. Tapi nesonomu Yesus, naria nitulisi riara buku nagasa ivei, daa aganggari roti manusia mamala matuvu, tapi ngari pura-pura tesa toni tesa nuala tala. Naupu itu, Yesus nikeni magaunu seta pakari ngata Yerusalem, ngata to nagasa na itu. Pada ia ni tuu nari vumbu nusapun pepue. Pada niulina ka Yesus. Ane iko ananu ala tala. Petingana vumo iko ngarisei pakaritana. Iko daaria mokuya. Sabana naria ditulisi riara buku nagasa ivei. Pue ala tala kana mumpakau. Malaika-malaikana. Mumbaja gai iko, ira kana mantinane iko, ante pale ira, ala kadamu ne mavela vatu. Tapi ne sonomu Yesus ka ia, naria vou nitulisi riara buku nagasa tonanguli ivei, ne e iko mumbasoba pue ala talamu. Pada sanggani pa Yesus nikeni magaunu seta, pakari bungu bulu tonalangam puu, pada nipopokitana, kaia pura-pura poparenta tonaria riara dunia ei antempengele-ngele kuasana. Pada niulina kaia, pura-pura itu kana kuvai kaiko. Ane iko meka dede mombasomba aku. Tapi nesonomo Yesus kaia, magaunu seta, palaimo iko ngarisei. Sabana naria nitulisi riara buku nagasa ivei. Iko kana mumbasomba pue ala talamu. Aga ia moto masipato mupe pue. Na ngepe itu, na aimu magaunu seta numpalasi Yesus. Pada naratamu malaika-malaika ipue nan tulungi ia. Tempo Yesus na ngepe lele Yohanes topediu ni tarungu, na tingguli mo ia mpakari bagia Galilea. Narata risetu, nulinja mo ia ngari ngata Nasaret. Na laune toori ngata Kapernaum, ribivi rano Galilea, ribagia Zebulon bo Naftali. Nipovia na ivetu, alama dupa motesa ipue toni boton nabi Yesaya ngau ivei. Tana Zebulon bo tana Naftali, rijalam pakari rano risambote binangga Yordan, ribagia Galilea toni petoo tau-tau daa to Yahudi. Tau-tau to natubu rikarumau narisetu, nangita reme tona beten, ira tonai kaika mamate ni banta nuremen. Nompa mulang dari tempo itu, Yesus nompa tolele ka tau-tau ivei. Kajea monggari silaka komi, sabana namosu mo tempona, ala tala mo parenta ri dunia eva magau. Naria sanggani, Yesus nolumako ri vivirano Galilea, risetu, ia nanggita romba atau no sampe suvu. Etu mo i Simon, tonidae i Petrus, ante tuaina Andreas. Tempo etu, ira nantendaka jala nampe malabau rirano etu. Sabana ira topumpe malabau. Nanguli mo Yesus ka ira. Kamaimo, tukimo aku, pada aku mempatuduki komi mangelo tau, majadi topantuki ala tala. Nangepe etu, kaliuliu ira rombaa, numpalasi jala ira di setu, pada nalau nantuki Yesus. Naupu itu, napola mo Yesus, sampai ia nanggita romba apa, tau no sampai suvu. Itu mo Yakobus, bo Yohanes, anak-anak Isebedeus. Tempo itu, ira numpaka belo jala ira, reara saumu sakaya, pasangganinggani ante uma ira, Isebedeus. Yesus numpukio ira rombaa, mantuki ia. Nangepe itu, kaliuliu ira numpalasi sakaya, bo uma ira, pada nalau nantuki Yesus. Nalau mo Yesus, nampe butu ngata ri bagia Galilea. Ringata ngata etu, ia nampa tuduki tau ri sapun podaden to Yahudi, pada ia nampa tolele kereba belo, to nanguli, mana masai ka atala mo parenter dunia, eba magau, pada nipaka belo na pura-pura, tau to na jua bonalente. Kareba na tolele, pakari umba-umba ri bagia Siria, sampe tau-tau nanggenika ia, pura-pura roana, to na velam pengele jua, boka susana. Tau-tau ni pesua seta, tau-tau na dola, pada tau-tau na punggu, pada Yesus nampaka belo ira pura-pura. Na deampu'u, tau to nantuki ia, na ria iranggari bagia Galilea, bagia sampul ngata, ngata Yerusalem, bagia Yudea, pada na ria iranggari bagia Sambote binangga Yordan.